وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء العباد ومن هؤلاء العباد الزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتكين المتبعين للكتاب والسنة فتقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا وعمدا ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم. طيب، حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. ومن أعظم ما يقوي الأحوال ما يقوي الأحوال الشياطينية سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما من السلف: التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير. وكان المشركون يتخذون هذا عبادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهؤلاء العباد والزهاد itu ya. Kemudian kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, para ahli ibadah, dan mereka itu para ahli ibadah ya, dan orang-orang yang zuhud, alladzina laysu min awliya'illah al-muttaqin, yang bukan wali Allah, bukan orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang mengikuti Quran dan Sunnah, itu ternyata taqtarinu bihim asyayatin, ternyata didampingi oleh setan. Nah, perhatikan di sini. Ya, mereka walaupun ahli ibadah, walaupun zuhud, ternyata tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Ya, Syekh Shalih Fauzan menerangkan ini. Nah, ibadah apabila tidak berada di atas syariat, maka ibadah tersebut batil. Nasrani, ya, mereka adalah orang-orang yang beribadah, ya, dengan kepasturan, kependetaan. Mereka menangis, memutuskan diri dari dunia. Subhanallah. Ya. Nah, sampai Syekh Shalih Fauzan menerangkan, al-ibadah idza kanat laysat ala tariqis sahih, ala tariqin sahihin fahiya batilatun. Ini ibadahnya menjadi batil kalau tidak berada di atas jalan yang benar. Hanya capek tanpa ada faedahnya. Zuhud juga, mereka punya zuhud terhadap dunia. Mereka adalah orang-orang zuhud. Ya, ada orang Hindu juga, Buddha. Makanya ada solin-solin, antum tahu itu. ya. Rambutnya dibotakin, ya, pakai bajunya nggak mau yang mewah-mewah, yang selendang gitu aja, nggak nikawin-kawin. Mereka zuhud terhadap dunia, ya. Tapi barakallahu fikum. Jadi zuhud itu nggak terbatas pada kaum muslimin, orang kufar juga zuhud mereka. Namun zuhudnya itu nggak benar, ya. Tapi dicontohkan oleh Syekh Shalal Fauzan, misalkan Gandhi, ya. Gandhi, apa nama panjangnya, Mahatma Gandhi, ya. Yang merupakan presiden India, ya, yang membebaskan India dari Inggris, dari penjajahan Inggris, dia ini hadza zahid, orang yang zuhud, meninggalkan kehidupan dunia. Taib. Ternyata apa? Lakinnahu zindiq, kafir. Hindu lagi kan. Ya, maka zuhud di situ ada yang sahih sesuai syar'i, ada yang zihid, ada yang zuhudnya dusta. Nah, taqtarinu bihim syayatin, setan yang mendampingi mereka. Ya. Setan yang mendampingi mereka. Fayakunu li ahadihim minal khariq ma yunasibu halahu. Ya. Maka ya, di antara mereka ada yang memiliki kemampuan hal-hal yang luar biasa yang sesuai dengan kondisinya. Ah, taib. Jadi di sini diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, Allah di sini membedakan antara karomah yang merupakan dari Allah, ini perbedaannya nih, dan antara khawarij syaitania, ya, yang ada pada orang-orang fasik, orang-orang yang menyimpang, orang kafir. Inilah khawarij syaitania. Lakinna khawarij haula'i yu'aridu ba'duha ba'dhan. Ya, hanya saja kejadian yang tadi, yang luar biasa tadi yang mereka alami, itu saling bertentangan satu sama lain. Sedangkan karomah para wali la tata'arad. Ya, kata Syekh, tidak kontradiksi. Karena itu dari Allah. Adapun khawarij syaitaniyah, maka kontradiksi. Karena dia batil. Ya, kebatilan itu tidak akan pernah bersatu. Bal yakhtalif. Kemudian, wa idza hasala man lahu tamakkunun min awliya'illahi ta'ala abtalaha 'alaihim. Ya. Nah, dan jika ada seorang wali Allah yang mencegahnya, maka hal itu dapat dibatalkan olehnya. Ya, khawarij syaitaniyah itu dapat dibatalkan dengan berzikir pada Allah. Ya. Nah, karomah para wali tazidu ma'a dzikrillah, bertambah dengan bertambahnya zikir pada Allah, melaksanakan ibadah dengan bertambahnya takwa. Ya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah lagi, wala budda ayyakuna fi ahadihim minal kadhibi jahlan aw amdan. Ya. Dan sebagian mereka pasti ada yang berbuat dosa, berdusta disengaja atau tidak sengaja. Karena salah, bodoh, tidak tahu, atau karena tidak sengaja. Ya, dijelaskan di sini. Ya. Itu tatkala Syekhul Islam ya mendebat kaum Rifa'iyah, mereka mengatakan ya, nahnu nadkhulun nar wala taduruna, kita bisa masuk ke api namun api enggak bisa memberikan efek apa-apa kemana. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ana adkhulu ma'akum annar bi syarti anna, ya, saya akan masuk bersama ke api sama kalian dengan syarat kita ini semua membasuh kaki kita, ya, membasuh kaki kita. Kenapa? Karena mereka itu ya meletakkan di atas kaki mereka berbagai hal yang mencegah api yang mereka melewati di situ. Mereka mengatakan dakhalna fiha. Falamma qala dzalika abau, tatkala mereka Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, ya, mereka menolak. karena mereka tahu, ya, apa karena Ibnu Taimiyah tahu makar mereka dan tipu muslihat mereka. Ayo diajakin wudu, nggak mau mereka. Ayo basuh kaki kita wudu, nggak berani. Ya, sengaja berdusta. Ya, juga di antara mereka itu berdusta sengaja atau tidak sengaja. Au minal ismi ma yunasibu hala syayatin al-muqtarini al-muqtarinati bihim. Atau dengan melakukan, pasti melakukan perbuatan dosa sesuai kondisi setan yang mendampinginya. Ya, melakukan perbuatan dosa. Ya. Liyufarriqa Allahu bidzalika baina awliyaihi wal muttaqin wa baina al mutasyabbihina bihim min awliyai syayatin. Dengan cara ini, dengan hal ini Allah membedakan antara para wali-walinya yang bertakwa dan wali-wali setan yang menyerupai wali-wali Allah tersebut. Ya. Allah Ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim. Maukah aku beritahukan pada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Setan turun kepada setiap pendusta yang banyak dosa. Al-affaq di situ, ya, dijelaskan maknanya kadzdzab, para pendusta. Asim adalah fajir, orang yang durjana. Ya, orang yang durjana. Ya. Mengenai ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan, karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan innal Quran innama huwa sihir, Quran itu sihir. Ya, setan turun kepada Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, ya, wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lima'zulun. Sampai Allah berfirman ayat ini. Ya, asyayatin mata tanazzala ala awliya ilah. Setan enggak akan turun kepada waliullah. Yang turun kepada, ya, setan itu turun kepada siapa? Ala ada illah. Ya, kepada musuh-musuh Allah untuk semakin membuat fitnah. Wa min a'zami ma yuqawi al-ahwal asyaitaniyah sama'ul ghina wal malahi. Yang adalah faktor terbesar yang menguatkan berbagai kondisi setan ialah mendengarkan nyanyian, ya, lagu gina nyanyian dan malahi, lagu-lagu. Wa huwa sama'ul musyrikun, yang biasa didengar oleh orang-orang musyrik. Allah berfirman, ya, Allah musta'an. Ya, ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, ini fark, perbedaan lain antara khawarij syaitaniyah dan karamah Allah yang Maha Rahman. Karamah Allah yang Maha Rahman itu semakin menguat dengan berzikir pada Allah, sedangkan khawarij syaitaniyah semakin menguat dengan maksiat disertai dengan nyanyian wadufuf, alat-alat musik. Oleh karena itu mereka menghadirkan, ya, alat-alat musik, ya. Ya, orang-orang sufi itu kan pernah pakai suling-suling, ya, nyanyi-nyanyi, ya. Oh, nah, joget-joget dia, muter-muter. Waliullah enggak ada yang kayak gitu. Ya, mereka nyanyi, ya, berjoget dengan alat-alat musik. Yusammuna hadza dzikran lillah. Oh, dzikrun li syaitan. Mereka mengira ini berzikir pada Allah. Padahal itu adalah zikir kepada setan. Mana lagi tadi? Ada lahun, ini lahun, ya. Sudah gurau ini, ya, sia-sia ini, batil. Maka khawarij syaitaniyah kayak begitu, membangkitkan gairah untuk bermaksiat, bermain arak musik, ya, bermain mizmar, ya, Agoni, nyanyian-nyanyian. Ya, kayak begitulah. Adapun karamah para wali bertambah dengan berzikir pada Allah, taat pada Allah. Ini perbedaannya. Mana lagi tadi? Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasdiyah." Ya. Dan tidaklah salat mereka orang-orang musyrik, ibadah mereka di sekitar Baitullah, idealnya hanya siulan dan tepuk tangan. Ya. Tasdiyah, tasfiq. Tasdiyah itu adalah ya, siulan. Bilia apa? Tepuk tasdiyah apa namanya? Tepuk tangan dengan tangan. Wal muka mislu safir. Semacam siulan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan selainnya dari kalangan salaf. Wa kana musyrikun yattakhidhuna hadza ibadatan. Musyrikun menjadikan hal ini sebagai bentuk ibadah. Nah, itu samanya musyrikin itu, wa ma kana salatuhum indal bait, yaitu Ka'bah, illa muka'an. Melainkan hanya muka'an, yaitu safir siulan wa tasdiyah. Tasfiq ya, wa tasdiyah. Tasfiq yusaf ya. Yusaffiruna wa yusaffiqun. Ya. Bertepuk-tepuk tangan. Ya. Bahkan dalam sebagian ya mubariyat ya didengar sofir si tepuk tangan siulan-siulan subhanallah ya di berbagai mubariyat itu kejuaraan ala tasmauna hadza, tidakkah kalian mendengar hal ini? Baik. Nah, adapun tepuk tangan nih, ikhwah. Para ulama menerangkannya, ulama Syafi'iyah ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan boleh kalau itu bukan bentuk ibadah. Ya, semisal Syekh kalau ulama kontemporer, semisal Syekh Al-Utsaimin ya. Ya, ulama-ulama Syafi'iyah juga membahas hal ini. Nanti insyaallah kita akan bicarakan. Ya, apalagi kalau di masjid ya. Nah, kalau memberikan aplaus ya. Ya. Memberikan aplaus ini apa namanya? Kalau enggak ada hajat enggak boleh. Ada hajatnya itu kalau wanita ya salat, mereka salat kan gitu. Ya. Ya. Kata Nabi, siapa yang menjadi makmum? Ya, manabahu syai'un fi salati. Ya, dalam salat falyusabbih. Nah, depannya ini jadi makmum, imamnya keliru. Dia bertasbih. Fa inna idza sabbaha ultufita. Kalau dia membaca tasbih, maka si imam akan berpaling ilaih. Wainna matasfih linisa. Kalau tasfih ya tepuk tangan khusus untuk wanita. Ya. Nah, tepuk tangan main-main sama anak. Ya. Itu boleh. Nah, kalau bukan karena hajat, ya, para ulama ada dua hukum, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Baik. Adapun kayak yang diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, nah itu jelas ya, enggak boleh ini. Ya. Itu enggak boleh yang di mubariyat, di berbagai kejuaraan, fans supporter. Karena tasyabuh terhadap orang-orang musyrik. Nah, kalau enggak ada hajat. Tidak ada hajat, maka itu tasyabuh. Ya, berikutnya. Ya. Tadi tafadhal dibaca wa aman nabi. Ya. Mana lagi berikutnya sekarang? Wa aman nabi. Wa aman nabi. Nah, hasib ke Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala Syekhul Islam rahimahullah taala wa amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fa ibadatuhum ma amarallahu taala bihi minas salawati wal qiraati waz zikri wad du'ai wa nahwi dzalika wal ijtima'ati syar'iyyati wa lam yajtami annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ala istima'i ghina'in faq ghina'in qad la bikaffin wala bidaffin bidufin wala bidufin wala tawajada wala saqatat burdatuhu wala tuwajudin wala tuwajudin wala saqatat burdatuhu bal kullu dzalika kadhibun biittifaqi ahli al-ilmi bi haditsihi wa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'u amaru wahidan minhum ay yaqra'a wal baquna yastami'una wa kana Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu yaqulu li Abi Musa al-Ash'ari dhakkirna rabbana fayaqra'u wa hum yastami'una wa marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Abi Musa al-Ash'ari wa huwa yaqra'u faqala lahu laqad marartu bika al-barihata wa anta taqra'u al-Qur'ana fa'ajaltu astami'u li qira'atika faqala law alimtu annaka tastami'u law alimta annaka tastami'u lahabbartuhu laka tahbiran ay lahasantuhu laka tahsinan kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zayyinul qur'ana bi aswatikum wa qala sallallahu alaihi wasallam lillahi ashaddu udhunan ay istima'an ila ar-rajuli al-hasani as-sawtu bil-Qur'ani as-sawti bil-Qur'ani min sahibil qaynati ila qaynatihi wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ibni mas'udin iqra' alayya al-Qur'ana fa qala aqra'u alayka wa alayka unzila qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi qala fa qara'tu alayhi suratan nisa'i hatta intahaitu ila hadhihi al-ayati faqala ta'ala fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida qala hasbuka al-ana fa idza aynahu tadrifani min al-bukai tadrifani min al-bukai Nah, berikutnya. Sedang adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka ibadah mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan seperti salat, membaca Quran, berzikir dan semisalnya. Ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadahnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian ya, juga mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang disyariatkan. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami nabiy wa ashabuhu ala istima'i ghina'in qad. Nabi enggak pernah berkumpul bersama para sahabat untuk mendengar nyanyian. Ya, enggak pernah berkumpul itu. Mendengarkan ya baik dalam bentuk tepukan tangan maupun duf, tabuhan rebana atau wujud, ya, atau tawajud, tawajud apa namanya, ekspresi cinta, ya. Wala saqatat burdatuhu, ya, dan tidak pernah burdah beliau, mantel beliau jatuh disebabkan hal tersebut. Kalau ada yang menyatakan demikian, ini semua adalah kadzibun bittifaqi ahli ilmi bihadisi, sesuai dengan kesepakatan para ulama terkait hadis-hadis yang menerangkan tentang itu, ya. Masya Allah, diterangkan di atas oleh Syaikh Al-Fauzan, para sahabat dan Nabi enggak pernah berkumpul untuk dengerin nyanyian, dengerin duf rebana, ya. Mereka berkumpul tilawah Quran, berzikir pada Allah atau mempelajari ilmu. Adapun mereka wali-wali syaitan, mereka berkumpul, ya, untuk siulan, tepuk tangan, untuk main musik, nyanyian yang merusak kalbu, ya, melalaikan dari berzikir pada Allah. Nah, inilah mawatnya ini, khawarikihim minal ma'asi, ya. Berikutnya, ya, gak pernah juga Nabi berkumpul untuk nyanyian-nyanyian ekspresi cinta yang burdah beliau sampai jatuh. Ya. Kama yakzibun, sebagaimana mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Katanya Rasul alaihi salatu wasalam hadir ke majelis sufi mendengar nyanyian. Ya, qad la sa'at hayyatul hawa kabidi fala tabiba laha la wala raqi. Ya. Sungguh hidup telah lapang, hidupan hawa telah lapang. Ya. Enggak ada kebaikannya, enggak ada tabib. Enggak ada dokter yang ngobatin, enggak ada perukiah yang mengobatin, kata mereka. Ya. Tatkala Rasul mendengar bait ini, Rasul menikmati itu sampai jatuh itu mantelnya, burdahnya. Dusta mereka ini. Ya. Dusta mereka ini katanya. Katanya demikian. Ya. Ini. Sampai Rasul SAW bergoyang kata dia. Tamayala. Na'udzubillah ini. Sampai dikatakan demikian, tamayala hatta saqatat burdatuh. Ya, Rasul bergoyang hingga jatuh burdahnya. Hadza minal kadzib ala Rasul. Dustaan. Masa dibilang Rasul tamayala? Ya. Tahu tamayala artinya apa? Gitu-gitu. Kurang ajar ini kan? Ya. Nah, semua itu dusta, alhamdulillah. Bahwasanya hadis-hadis tersebut dusta, dibongkar oleh para huffaz, ya, al-muttaqin, yang mengkritisi hadis-hadis, mentakhrij mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, ya, dan mereka mayyizuha, membedakannya, ya, sedangkan mereka enggak mampu ini, ya, untuk berbuat dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa mereka. Ya. Mereka enggak bisa menyembunyikan. Enggak bisa menyembunyikan ini. Ya. Wa falam yatamakkan haula'i minaddas 'ala Rasulillah. Enggak bisa mereka menyembunyikan, menyelinapkan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah, ya, ya, ya, apa namanya, kebenaran Al-Quran, misdaq, kredibilitas, ya, Al-Quran yang dibenarkan, kredibilitas Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, maka seorang mulhid, munafik, enggak mungkin mereka enggak akan sanggup berdusta atas nama Rasulullah SAW karena hadirnya para huffaz, ya, para ulama ahlul hadis. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, para sahabat apabila mereka berkumpul, ya, Nabi SAW memerintahkan agar mereka membaca Quran. Ya, mereka enggak pernah ngumpul untuk dengerin nyanyian. Nah, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Musa al-Ash'ari, ya, "Dzakirna Rabbana." Ayo buatlah kita mengingat kepada Rabb kita. Maka dia pun membaca Al-Quran. Para sahabat mendengarkan. Subhanallah. Ya, karena Abu Musa al-Ash'ari memiliki suara yang bagus, ya, dan Rasulullah SAW mendengarkan. Tatkala membaca Al-Quran, Abu Musa al-Ash'ari suara bagus, mendengarkan ketika dia sholat, ya, bahkan menikmati suara beliau Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran. Maka Umar bin Khattab tatkala berkumpul untuk suatu hal memerintahkan agar Abu Musa al-Ash'ari membacakan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Mereka enggak pernah nikmatin suatu hal dengan siulan, tepuk tangan, dan. Nah, namun ini didoibkan oleh Syalbani, ya, di Ta'liqat. Ya, yang pakai buku At-Ta'liq wal Bayan ada, ya. Wa mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Musa al-Ash'ari. Nabi pernah melewati Abu Musa al-Ash'ari dalam keadaan dia membaca Al-Qur'an. Tutup zakit tolong. Kemudian beliau memberitahunya, "Tadi malam aku melewati engkau ketika kamu membaca Al-Qur'an. Lantas aku mendengarkan bacaanmu." Ya. Kata Abu Musa al-Ash'ari, "Kalau aku tahu engkau mendengarkan, niscaya aku akan lebih baguskan lagi." Masya Allah. Ya. La zayyana sautahu aksar mimma sami'ahu ar-rasul. Itu maknanya. Kalau dia tahu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Abu Musa al-Ash'ari suara yang indah. Nah, suara yang indah itu anugerah. Enggak perlu takalup digurah-gurah. Teriak-teriak di laut, wah wah, kenapa? Biar suaranya, nggak usah, nggak makan gorengan, ya boleh aja kamu makan gorengan, mengidap kolesterol, ya. Ya, ada teman saya itu sampai nggak mau makan bakwan, kita makan nggak mau deh. Kenapa? Suara jelek katanya, ya silahkan. Hah? Aku rugi ente. Kita kan ashabu gorengan. Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, hal seperti ini seperti sabda Rasul, ya, "Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah, perindahlah Quran dengan suara kalian." Sampai mana tadi? Ya. Kemudian Nabi SAW ya bersabda juga, "Lillahi asyaddu adanan ay istima'an." Ini kan Allah benar-benar senang mendengarkan suara merdu saat membaca Al-Quran. Ya. Ila rajuli al-hasani sawt bil Quran min sahibil qaniyah ila qaniyatihi min sahibil qainah ila qainatihi. Allah benar-benar senang mendengarkan suara merdu saat hamba membaca Al-Quran, lebih senangnya si pemilik budak wanita mendengarkan nyanyian budak wanita tadi. Nah. Ya. Jadi terpuji, ya, punya suara indah itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Bacakanlah Quran kepadaku. Kata Ibnu Mas'ud, "Apakah layak aku membaca Quran pada Anda wahai Nabi? Wa unzila ilaik wa alayka unzil." Sementara Quran itu diturunkan pada Anda. Kata Nabi, "Inni uhibbu an asma'an min ghairi." Saya suka kalau Quran mendengarkan dari orang lain. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Saya pun membacakan pada beliau surat An-Nisa." Sampai kepada fakaifa idza ji'na bi min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida qala hasbuk. Ya, sampai kepada firman Allah, maka bagaimana halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Nabi sebagai saksi atas mereka, atas umatmu. Kata Nabi, cukup. Ya, ternyata air mata beliau berderai dari kedua mata beliau. Dan beliau menangis. Ya, minal buka, karena tangisan. Subhanallah. Ya. Sampai sini ya berarti ya. Ya cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berapa halaman?